sang lage hate hanji temle mina hola en sang lage baten chitka jitem sajan gata ga sentimo ulon hira tibura ulon jaga ham lage hanne betatroh uke dumbungon candin Letu pike Lam gasih sabi getanyo dua Duk batang ke Bak celut bot angin gule Mumat bungong Duruh gata dibak sampe Dak roh guncang Macam kumbang jina pecere Bekong hati Bebek sampe dak teruh guncang Macam kumbang jenek pecere Bekong hati Bebek sampe Dak roh guncang Macam kumbang jina pecere Bekong hati Tuk batang kebek telur put Angin gule Mumat bungong Duruh gata Bebek sampe Jitem sajang gatah